Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan di kompleks Telkom Corporate University Gegerkalong Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi, Radio Roja Bandung, Radio Albayan Cianjur, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Tanjung Pinang, Radio Rai Padang, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming Radio Roja manapun, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid. Jumat lalu kita sudah sampai pada pembahasan orang yang dinamai dengan Qadil Qudat atau Malikul Amlak, raja di raja, hakimnya para hakim, yang intinya itu tidak boleh dengan penjelasan yang sudah kita terangkan. Hadis yang dijadikan dalil adalah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, inna akhna asmin indallahi rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasalam, sesungguhnya nama yang paling rendah, nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang dinamai dengan Malikul Amlak, raja di raja, padahal tidak ada raja selain Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, juga oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih. Yang dimaksud dengan akhna'a maknanya adalah awdo'a. Inna awdo'a asmin, sesungguhnya nama yang paling rendah. Maknanya orang yang diberi nama dengan nama yang menggambarkan pengagungan atas dirinya, dia menempatkan dirinya pada martabat yang tinggi. Raja adalah status tertinggi di kalangan manusia karena kekuasaan yang dimilikinya. Kalau seseorang menamai dirinya dengan raja di raja, dia menempatkan dirinya di atas seluruh manusia dengan status sosial tertinggi, dan itu menunjukkan ketinggian hatinya. Padahal sebutan raja di raja tidaklah layak kecuali bagi Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah memberi sanksi atau hukuman dalam bentuk sebaliknya dari yang diinginkan oleh orang tadi. Orang tadi menamai dirinya dengan sebutan raja di raja, Qadil Qudat, penguasa di atas penguasa. Apa niatnya? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Ingin berderajat lebih tinggi dari umumnya orang, dari semua orang. Itu keinginan orang tersebut. Apa hukuman Allah bagi orang itu? Allah merendahkan dan menghinakan orang itu. hukuman yang Allah berikan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh orang tadi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesungguhnya serendah-rendah nama, sehina-hina nama di sisi Allah azza wa jalla adalah nama yang ditujukan kepada seseorang yang disebut dengan sebutan Malikul Amlak atau Qadil Qudat, artinya raja di raja. Dan ini cermin ketakabburan. Semakin orang merasa besar di sisi Allah, semakin kecil dalam pandangan Allah. Semakin orang merasa tinggi, semakin rendahlah dia dalam pandangan Allah. Sebaliknya, semakin seseorang merasa dirinya kecil di hadapan Allah, dia akan semakin besar dalam pandangan Allah. Semakin seseorang merasa rendah, hina di hadapan Allah, Allah akan angkat derajatnya ke derajat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, nama-nama yang paling Allah cintai adalah nama-nama yang menunjukkan kerendahan hati dia. Seperti nama Abdullah, Abdurrahman dan yang sejenisnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbul asma' ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Sebaik-baik nama dalam pandangan Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa? Karena Abdullah itu mencerminkan kerendahan dirinya. Dia menjadi hamba bagi Allah azza wa jalla. Dan hamba maknanya rendah. Jalan yang menurun, yang merendah disebut tariq mu'abbad. Jalan yang menurun, karena dalam mu'abbad yang asal katanya dari abdun, mengandung makna rendah. Sehingga semakin seseorang merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, semakin mulia dia, semakin dekat jaraknya dengan Allah azza wa jalla. Makanya posisi di mana seseorang hubungannya paling dekat dengan Allah adalah posisi ketika orang tersebut sedang sujud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aqraba ma bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Sesungguhnya jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah azza wa jalla adalah ketika dia bersujud. Kenapa ketika sujud hubungan orang itu dengan Allah dekat? Karena sujud adalah posisi ketika dia merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah. Ketika orang itu menghinakan diri, merendahkan diri, Allah mendekat, Allah mengangkat derajat dia ke derajat yang paling tinggi. Oleh karena itulah, maka setiap kali Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang para nabinya yang sedang berada dalam posisi yang terpuji, Allah menyebut para nabi tersebut dengan sebutan hamba. Seperti umpamanya ketika Allah menerangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia diisrakan oleh Allah, dimi'rajkan oleh Allah. Posisi ketika dimi'rajkan adalah posisi yang sangat tinggi. Tidak ada nabi lain yang diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia di dunia yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah. Makanya Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang luar biasa yang menunjukkan keistimewaan beliau di mata Allah azza wa jalla. Ketika dalam posisi yang mulia seperti itu, Allah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba, tidak dengan sebutan rasul, tidak dengan sebutan Nabi. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maksudnya Allah yang telah mengisrakan hambanya. Yang dimaksud hambanya disinilah Nabi Muhammad SAW. Allah tidak menyebut maha suci Allah yang telah mengisrakan nabinya atau rasulnya atau menyebut nama Muhammad, tidak, tapi hambanya. Ini menunjukkan sebutan hamba Allah tujukan kepada manusia yang sedang berada pada martabat yang tinggi. Demikian juga ketika Allah menyebut Nabi Nuh sebagai hamba, sebagai manusia yang pandai bersyukur, Allah pun menyebut dengan sebutan hamba. Kata Allah Azza wa Jalla, innahu kana abdan syakura, dzurriyyata man hamalna ma'anu, innahu kana abdan syakura. Jadi manusia itulah turunan-turunan yang kami bawa beserta Nuh di dalam perahu. Innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang pandai bersyukur. Bersyukur itu adalah amalan yang sangat tinggi di mata Allah Azza wa Jalla. Ketika menyebut Nabi Nuh sebagai manusia yang pandai bersyukur, Allah menyebut dengan sebutan hamba, abdan syakuro, bukan nabiyan syakuro, bukan rasulan syakuro, tapi abdan syakuro. Walhasil, kalau kita ingin ditinggikan oleh Allah, maka merendahlah di hadapan Allah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka hinakan diri di hadapan Allah. Siapa orang yang merasa besar di sisi Allah, dia akan dikecilkan dan dihinakan. Siapa orang yang merasa tinggi, dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meninggikan diri dengan nama. Namanya Malikul Amlak, namanya Qadil Qudat dan yang sejenisnya, yang menunjukkan dia meninggikan dirinya di atas makhluk yang lainnya, maka Allah akan menghinakannya, merendahkannya, dan sebutan tersebut adalah sebutan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa tidak boleh menamai seseorang dengan Malikul Amlak? Karena Nabi menyatakan la malika illallah, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Makna la malika illallah ayat la malika alal haqiqatil mulkil mutlak illallahu ta'ala. Tidak ada penguasa yang menguasai kerajaan secara mutlak kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak ada malik selain Allah dan tidak ada malik selain Allah. Ada dua lafaz yang sedikit berbeda, hampir sama. Satu malik dengan maknya panjang, satu lagi malik dengan mak pendek. Beda maknanya kalau malik raja. Kalau malik yang mengatur, tidak semua malik adalah malik dan tidak semua malik adalah malik. Harus agak mikir dikit. Tidak semua raja mengatur kerajaannya dan tidak semua yang mengatur kerajaannya dia raja. Sebagai contoh, upaya di negara-negara Eropa yang berbentuk kerajaan, ada raja tapi dia tidak mengatur kerajaannya. Contoh di Belanda, raja ada enggak? Enggak ada. Ada juga apa? Ratu ya. Apakah ratu yang menjalankan pemerintahan? bukan ada perdana menteri. Di Jerman penguasanya siapa? Kanselir ya, mirip raja. Tapi yang menjalankan kekuasaannya adalah perdana menterinya. Di Inggris juga begitu. Ada raja Inggris, ratu Inggris, tapi yang menjalankan pemerintahannya adalah perdana menteri. Perdana menteri adalah Malik. Rajanya adalah Malik. Kalau di Saudi, Malik sekaligus Malik. Ya. Raja sekaligus menjalankan pemerintahannya. Nah, oleh karena itu di dalam surah Al-Fatihah ayat yang keempat ada dua qiraat di kalangan para ulama yang kedua-duanya boleh. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin dengan ma panjang, bisa dibaca Maliki Yaumiddin dengan ma pendek. Dua-duanya boleh dan dua-duanya ada riwayat qiraatnya dari para ahli qira, para ahli qiraat. Makanya kalau suatu saat kita bermakmum di belakang seorang imam yang dia fasih tajwid makhrajnya, bisa dan pandai fasih berbahasa Arab, lalu ketika membaca Al-Fatihah dia menyatakan Maliki Yaumiddin, maknya pendek, jangan, itu imam salah bacanya. Harusnya panjang, malah ini pendek. Bukan imam yang salah bacaannya, tapi kita yang kurang berilmu. Saya gak berani mengatakan bodoh, kurang berilmu. Dua-duanya boleh. Boleh Malik Yaumiddin, boleh Malik Yaumiddin. Ya. Allah Azza wa Jalla pemilik makhluk, pemilik kerajaan, pemilik kekuasaan, pemilik wewenang sebagai mudabbir. Tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pengatur alam selain Allah, tidak ada yang menjalankan seluruh kekuasaan di alam jagat raya ini kecuali Allah. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 3, Hal min khaliqin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ard. Tidak ada pencipta selain Allah, dialah yang memberi rizki kepada kalian, baik dari langit rizkinya itu datang ataupun dari bumi. Huruf hal, hal min khaliqin ghairullah, dalam bahasa Arab disebut huruf istifham atau kata tanya. Kata tanya yang berpasangan dengan huruf istisna. Istisna itu pengecualian. Maka hal yang makna asalnya apakah berubah maknanya menjadi nafi, menjadi tidak ada. Hal min ilahin ghairullah, apakah ada ilah selain Allah? Hal di sini, apakah di sini maknanya tidak, tidak ada ilah selain Allah. Termasuk di dalam ayat ini hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta lain selain Allah? Huruf hal yang makna asalnya apakah tersebut dalam konteks kalimat ini maknanya menjadi tidak. Tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla. Ini makna yang pertama dari hal. Hal di sana maknanya nafi karena berpasangan dengan istithna. Istithna itu pengecualian, itu ghair. Hal min khaliqin ghairullah. Kedua, makna atau fungsi hal di sana litahaddi. Litahaddi itu untuk menantang. Makna hal min khaliqin ghairullah artinya ai in wajadtumuhu fahatu, kalau kalian menemukan ada pencipta lain selain Allah, ayo silakan datangkan. Silakan buktikan. Ini tantangan. Hal min ilahin ghairullah? Hal min khaliqin ghairullah? Apakah ada ilah selain Allah? Apakah ada pencipta selain Allah? Ini bermakna tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Dan juga sekaligus berisi tantangan. Kalau ada sembahan yang hak selain Allah, datangkan. Kalau ada pencipta selain Allah, silakan datangkan. Itu makna dan fungsi hal di dalam kalimat ini. Dalam surah Al-Hijr ayat 86, Allah pun berfirman, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu adalah khallaq dengan sigat mubalaghah. Syarat mubalaghah dari khaliq adalah khallaq, raziq, razzaq. Apa maknanya? Maknanya bukan sekedar menciptakan, tetapi banyak menciptakan, ciptaannya tidak terhitung, terus-terus menciptakan dengan kualitas ciptaan yang luar biasa sempurna, yang luar biasa hebatnya. Makanya disebut dengan sebutan khallaq. Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Rabb kamu ini adalah Rabb yang maha pencipta dan maha alim. Dan di dalam kalimat ini ada ta'kid dan ada hasr. Ta'kid itu menguatkan, menegaskan, menekankan, memastikan, itu ta'kid. Dan ada hasr. Hasr itu pengkhususan. Hal min khaliqin ghairullah, adakah pencipta lain selain Allah? Apa jawabnya? Tidak ada. Berarti satu-satunya pencipta adalah Allah. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Satu-satunya pencipta khusus hanya Allah. Ini namanya pengkhususan. Ini namanya hasr. Di dalam kalimat tersebut terkandung ta'kid, penegasan, memastikan, menguatkan, menekatkan, menekankan, dan mengkhususkan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan infiradnya Allah dalam hal penciptaan. Infirad itu tunggal, satu-satunya, esa, satu-satunya yang menciptakan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah menantang. Surah Al-Hajj ayat 73. Allah berfirman, Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala wajtama'u lahu. Kata Allah Azza wa Jalla, dan berhala-berhala yang kalian sembah selain Allah, yang kalian mintai doanya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik berhala yang mereka sembah itu patung-patung kalau zaman dahulu, Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lainnya. Ataupun mungkin ada yang menyembah matahari, bintang, bulan, kuburan, orang-orang yang sudah mati. Banyak orang yang masih hidup berdoa kepada orang yang sudah mati. Kata Allah, berhala-berhala, fihak-fihak yang kalian mintai dengan doa kalian selain Allah, la yakhluqu dzubaba walau istama'ulah. Mereka itu semuanya tidak mampu menciptakan sekalipun hanya seekor lalat. Sekalipun mereka berkumpul, saling bantu-membantu, bahu-membahu, bekerja sama, yuk kita ciptakan seekor lalat saja. Apakah bisa? Tidak, tidak bisa. Jin yang mereka sembah, setan yang mereka sembah, kuburan-kuburan yang mereka sembah, patung-patung yang mereka sembah, hanya suruh ciptakan seekor lalat saja. Apa bisa? Tidak, tidak bisa. Padahal itu makhluk yang sangat kecil. Kalau Allah menciptakan berapa miliar lalat atau triliun atau enggak kehitung lah, dari zaman dahulu sampai sekarang sampai hari kiamat, jangankan lalat, yang lebih besar, lebih kompleks, lebih susah penciptaan daripada lalat, yaitu binatang-binatang yang lebih besar termasuk kita, juga Allah mampu mudah. Jangankan kita makhluk seperti ini, bahkan langit dan bumi jauh lebih susah penciptaannya, tapi bagi Allah mudah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, apakah langit yang lebih susah penciptaannya ataukah kalian? Ya, tentu saja jawabannya siapa? Langit jauh lebih susah menciptakannya daripada kalian. Langit saja yang begitu kompleks dan besar, Allah mudah ciptakan, apalagi manusia, apalagi lalat. Adapun selain Allah, sekalipun hanya seekor lalat kecil atau lebih kecil daripada lalat seperti nyamuk, mereka tidak mampu menciptakan walaupun hanya satu ekor. Huruf alladzina disebutnya isim mausul, yashmulu kulla mayyud'a min dunillah, mencakup segala sesuatu yang diseru di dalam doanya selain Allah. Kalau kita seorang muslim berdoanya, memintanya, berserunya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang lain ada yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla, baik itu kepada orang-orang saleh yang sudah meninggal, atau para nabi yang sudah meninggal, ataupun kepada jin-jin, syaitan dari kalangan bangsa jin, atau kepada patung-patung, atau kepada sesuatu yang sifatnya hanya mitos, dewa, dewi gitu ya. Ada yang berdoa kepada dewa? Ada. Ada yang berdoa kepada dewi? Ada. Dewa teh lelakinya, dewi teh dewa perempuannya, berpasang-pasang, entah mereka kawin apa enggak ya. Ada enggak yang berdoa kepada itu? Ada. Termasuk ke dalam ayat ini, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya apa saja yang kalian seru selain Allah dalam doa kalian, baik itu orang yang sudah mati, yang dianggap ruhnya dekat dengan Allah lalu bisa menyampaikan doa kita kepada Allah, ataupun patung-patung, ataupun setan-setan, ya, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan sekalipun seekor lalat. Digunakannya huruf lan, la yakhluqu, itu mubalaghah. Artinya selama-lamanya sampai kapanpun tidak akan mampu untuk menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Bahkan yang lebih kecil lagi daripada seekor lalat, baik nyamuk ataupun umpama bakteri-bakteri yang tidak terlihat, apalagi itu susah bikinnya ya, dan lebih kecil ukurannya, maka mereka tidak akan pernah mampu. Dengan mengatakan Walai yakhluku walau dubab, mereka tidak akan mungkin mampu menciptakannya walaupun hanya seekor lalat saja. Dan ini menunjukkan kelemahan makhluk. Tidak ada pencipta selain Allah Azza wa Jalla, dan satu-satunya pencipta di alam jagat raya ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menciptakan kejadian, termasuk menciptakan keburukan yang kemarin kita bahas ya. Di dalam surah Al-Mulk ayat 1, Allah pun menerangkan, Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barokah Allah yang di tangannya lah seluruh kerajaan ini. Adanya huruf alif lam dalam al-mulk, disebutnya alif lam li jinsi, menunjukkan seluruh jenis kekuasaan itu ada di tangan Allah. Tabarakalladzi biyadihil mulk, seluruh jenis kekuasaan, seluruh jenis kerajaan, semuanya tidak ada yang terkecuali, semuanya ada di tangan Allah. Allah yang mengaturnya. Dan ini menunjukkan Allah satu-satunya penguasa di alam jagat raya ini. Coba lihat lagi surah Ali Imran 26. Doa seorang soleh ahli surga, orang mukmin yang Allah pilih. Salah satu doanya, Allah memerintahkan, Qulillahumma malikal mulki, katakan olehmu, Allahumma ya Allah malikal mulki, pemilik seluruh kerajaan kekuasaan. Tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Engkau memberi kekuasaan kepada siapa saja yang engkau beri, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau inginkan untuk engkau cabut kekuasaannya. Ini menunjukkan siapapun yang berkuasa di dunia ini, dia memperoleh kekuasaan itu diberi oleh siapa? Oleh Allah. Termasuk orang kafir? Ya, termasuk orang kafir, dia berkuasa diberi kekuasaan oleh Allah. Termasuk orang fasik berkuasa di mayoritas kaum muslimin? Ya, termasuk orang fasik yang berkuasa di tengah-tengah mayoritas kaum muslimin. Allahkah yang memberi? Ya. Timbul pertanyaan, kalau memang itu kehendak Allah, ini kehendak kauni bukan kehendak syar'i, ya. Kehendak kauni dan kehendak syar'i sudah kita jelaskan Jumat kemarin. Apakah setiap yang Allah kehendaki pasti Allah cintai? Tidak. Ini tidak semua yang Allah kehendaki berarti Allah sukai, Allah cintai, enggak. Apa bisa? Bisa. Sering saya jadi berikan contoh, tindakan seorang dokter kepada pasien, seringkali dokter menghendaki sebuah tindakan yang sebenarnya dia sendiri enggak suka. Ada anak kecil sakit, harus disuntik. Baru lihat jarumnya saja sudah menjerit itu anak. Jangankan jarumnya diperlihatkan, belum diperlihatkan, suntik ya sayang, langsung menjerit. Jarumnya belum dikeluarin tuh. Enggak mau sakit, takut patah di dalam gitu kan. Kekehe si dokter teh. Apa dokter senang? Asik dia nangis. Senang saya lihat anak nangis. Apakah begitu? Enggak, dia sendiri enggak tega. Dia sendiri enggak suka dengan itu. Tapi dia harus menyuntik dia. Dia menghendaki sebuah tindakan yang sebenarnya dia sendiri tidak suka. Sampai di rumah, ibunya diberikan obat-obat yang pahit untuk si anak. Anak mau minum obat itu? Enggak mau. Pahit. Pinginnya sirup, pinginnya es krim, pinginnya yang enak-enak. Tapi apa yang dilakukan oleh orang tua kepada si anak? Dicekok, dipaksa ya. Dibujuk-bujuk, ayo sayang ini manis, enggak pahit. Akhirnya enggak mau juga dicekok, didengkek, dicalangapkan, dipengek. Orang tua seneng enggak memperlakukan anaknya seperti itu? Enggak seneng, enggak suka. Dia sering menderita, kasihan anak saya, harus dicekoki pil yang pahit. Dia melakukan tindakan yang tidak dia sukai, ya. Timbul pertanyaan, kenapa orang tua berbuat begitu ke anak? Apa benci? Bukan. Tapi demi apa? Demi kebaikan si anak, supaya sembuh dari penyakitnya. Kenapa dokter berani tegaan nyuntik? Kadang-kadang menginfus beberapa hari, kadang-kadang harus mengoperasi. Apakah tega? Tidak. Kenapa itu dilakukan? Demi kesembuhan si pasien, maka dia lakukan. Demikian pula alasan rasional yang logis dari perbuatan dokter ketika menyuntik pasien. Dia enggak suka tapi harus dia lakukan karena ada kebaikan. Dan itulah tindakan yang bijak. Tidak ada pasien yang begitu pulang dari dokter lalu bersungut-sungut, dokter biadab. Itu jos pantat saya tuh. Sampai sekarang masih pegal. Ada yang begitu? Enggak. Tapi terima kasih dokter ya. Kata dokter, jangan lu pulang bayar. Dikasih gitu ya. Kata dokter, nanti jangan lu pulang. Minggu depan balik lagi saya suntik lagi. Saya minta lagi duit. Datang enggak? Datang. Enggak ada yang kapok enggak. Datang lagi. Kadang-kadang sebelum sepekan baru 3 hari kangen ke dokter gitu, balik lagi sebelum waktunya. Mungkin ganteng dokternya. Kalau manusia saja begitu apalagi Allah SWT. Kadang Allah menghendaki sesuatu yang Allah benci, yang tidak Allah sukai, karena di balik ketetapan itu ada kebaikan yang menguntungkan manusia. Sering saya berikan contoh kebaikan-kebaikan yang lahir dari takdir-takdir yang buruk, dari kehendak-kehendak Allah yang buruk. Allah mentakdirkan kekufuran, Allah mentakdirkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat. Kenapa Allah takdirkan semua itu? Untuk melahirkan banyak kebaikan, yang kebaikan itu tidak akan ada tanpa keburukan tadi, adanya tobat. Kenapa? Karena ada dosa. Kalau enggak ada dosa, enggak ada tobat. Dan tobatlah ibadah yang agung. Adanya dakwah, adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya saling menasihati, bahkan adanya jihad, adanya mati syahid. Itu karena ada apa? Karena ada keburukan. Karena ada yang menyimpang, lahir dakwah. Karena ada orang kafir yang ngeyel didakwahi, enggak mempan, malah menyerang, umpamanya mau menghancurkan kita, lahir syariat jihad. Dari jihad lahir mati syahid. Itu semua kebaikan yang lahir dari adanya keburukan. Termasuk kadang Allah menghendaki memberikan kekuasaan kepada orang yang fasik, kepada orang yang ahli maksiat, bahkan kepada orang kafir yang menguasai kaum muslimin. Allah menghendaki itu. Makanya itu terjadi. Apa hikmah di balik itu? Banyak sekali. Salah satunya adalah mengurangi kadar dosa kaum muslimin. Mungkin kaum muslimin sudah terlalu jauh dari ajaran Allah SWT. Kaum musliminnya lebih prefer ke budaya kafir. Apa prefer itu? Lebih condong, lebih suka menerapkan budaya dan kebiasaan serta konsep hidup orang kafir daripada ajaran Islam. Dan Allah tidak mau mereka bergelimang terus dalam dosa. Allah azab mereka untuk membersihkan dosa-dosanya. Dan salah satu bentuk azabnya, diberilah penguasa yang zalim agar mereka menderita. Ini salah satu kebaikannya. Nilai positif bagi kaum muslimin yang Allah kehendaki. Kedua, orang kalau dianiaya, tadinya gak kenal, bareng-bareng dianiaya, jadi kenal, jadi kerjasama. Orang tadinya saling benci, punya satu musuh yang sama, akhirnya menjadi sahabat. Musuh dari musuhku adalah, jawab, musuh dari musuhku adalah kawan. Musuh dari musuhku adalah kawan, kan gitu ya? Ngerti gak? Kurang. Kita punya musuh nih. Ya, kita punya musuh. Kita benci kepada dia. Musuh kita punya musuh lagi. Musuh dari musuh kita ini kawan. Nih ada musuh yang sama dengan kita, hajar bareng. Kan begitu ya? Musuh dari musuh kita adalah kawan. Coba lihat umpamanya kambing, jantan dengan jantan, berebut betinanya, beradu dia. Datang singa. Apa yang terjadi? Berhenti beradunya, ada musuh bersama. dan mereka bekerja sama, minimal lari bersama-sama. Jadi kaum muslimin ini kalau ada yang mendzalimi, merasa senasib sepenanggungan, tadinya enggak saling kenal, tadinya cuek, tadinya tidak saling membantu, tidak saling peduli, karena senasib ada satu pihak yang sama yang mendzaliminya, menjadilah bersatu. Dihilangkanlah perbedaan di antara mereka untuk bersatu padu menghadapi kedzaliman pihak yang sama. Dan banyak lagi hal-hal lain yang positif yang lahir dari hal tersebut. Jadi Allah menyatakan tu'til mulka man tasha, ya, wa tu'izzu ma wa tanzi'u al mulka mimman tasha. Engkau memberikan kekuasaan kepada orang yang engkau kehendaki. Engkau pun mencabut kekuasaan dari orang-orang yang engkau kehendaki untuk engkau cabut kekuasaan itu. Semua kekuasaan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza dalilun ala infiradihi bil mulk, dan ini menjadi dalil tentang esanya Allah dalam hal kekuasaan. Lihat lagi Al-Mu'minun 88 dan 89. Allah berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah." Tanya oleh Muhammad kepada orang-orang musyrik. Ini orang musyrik yang ditanya. Siapa yang memberi kalian rizki dari langit dan dari bumi? Siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan yang mengeluarkan kematian dari kehidupan? Siapa yang mengurus seluruh urusan? Ini yang ditanya orang musyrik. Pasti orang musyrik itu akan menjawab Allah. Artinya mereka meyakini Allah yang memberi rizki kepada mereka dari langit dan dari bumi, Allah yang menguasai pendengaran dan penglihatan, Allah yang mengatur hidup mati setiap makhluk, Allah yang mengatur seluruh urusan. Orang musyrik juga tahu. Lihat lagi umpamanya dalam surah, tadi surah Yunus ayat 31, sekarang benar Al-Mu'minun ayat 88 dan 89. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru 'alai in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah. Tanya tuh ke orang musyrik. Siapakah zat yang di tangannya lah kekuasaan segala sesuatu? Dia memberikan jaminan perlindungan dan tidak butuh perlindungan. Kalau kalian mengetahui, mereka pasti menjawab seluruhnya milik Allah. Orang musyrik saja tahu dan mengakui keesaan Allah dalam hal kekuasaan, kerajaan, pengaturan seluruh kehidupan, seluruh urusan di alam jagat raya ini. Maka seorang mukmin harus lebih kuat lagi keyakinannya daripada itu. Semua ayat tadi menunjukkan Allah satu-satunya Malik yang menguasai seluruh alam jagat raya, sehingga manusia, makhluk tidak layak diberi gelar dengan Malikul Amlak atau Raja di Raja. Qala Sufyan, berkata Imam Sufyan. Yang dimaksud Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Mithlu Shahanshah. Yang gelar yang termasuk terlarang, yang maknanya sama dengan Malikul Amlak adalah Shahanshah. Ini terlarang. Bukan Haswanshah, bukan. Kalau Haswanshah boleh. Hanya sedikit yang tertawa. Yang enggak ketawa enggak ngerti ya. Sebaiknya jangan mengerti. Kalau penasaran tanya kepada yang tertawa. Kenapa tadi tertawa? Ya saya lihat orang lain ketawa, saya juga ikut ketawa. Shahanshah bahasa Persia. Iran sekarang. Syah ada Syah Iran. Apa arti Syah? Raja. Waktu dulu sebelum Khomeini berkuasa siapa? Syah Reza Pahlavi. Ya, gelarnya Syah. Syah itu raja. Syahan adalah raja. Jadi Syahan Syah adalah raja di raja. Sama dengan Malikul Amlak, Syahan Syah namanya atau gelarnya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mithlu Syahan Syah. Contoh yang terlarang gelar yang diberikan kepada manusia adalah Syahan Syah. Ini gelar yang haram, juga tidak boleh. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, abyadu rajulin ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Manusia yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling buruk disebut dengan sebutan agyadu, dengan perkataan ghaib. Ghaib ini ghadab, tapi lebih besar kadarnya daripada ghadab. Ghadab itu marah, ghadab itu murka. Ghaib lebih besar kadar kemarahannya daripada ghadab. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, abyadu rajulin ala Allah yaumal qiyamah wa akhbathuhu. Orang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah pada hari kiamat dan yang paling buruk adalah orang yang menyebut dirinya dengan sebutan Syahan Syah, Malikul Amlak atau Qadi Qudab. Apakah gelar tersebut diterapkan oleh dirinya atau diberikan orang untuk dirinya dan dirinya ridho dengan hal tersebut? Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, aghyadu fihi itsbatul ghaidi lillahi azza wa jalla, fahiya sifatun taliku billahi azza wa jalla ka ghairiha min as-sifat wadh-dhahir annaha ashaddu min al-ghadab. Aghyab adalah isim tafdil dari ghaib. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan tetapnya sifat ghaib bagi Allah. Salah satu sifat yang dimiliki oleh Allah adalah ghaib. Dan ini sifat yang layak bagi kemuliaan dan ketinggian kekuasaan Allah seperti sifat-sifat lainnya. Dan makna al-ghaib asyaddu minal ghadab, lebih dahsyat, lebih besar kadar kemarahannya daripada sekedar ghadab. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim yang menunjukkan haramnya hal itu dan termasuk di antara dosa-dosa besar. Berkata Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, wa idza kana sababan li ghadabillahi wa khabithan fa inna at-tasammi bihi min al-kaba'ir. Kalau menamai orang dengan sebutan raja di raja termasuk penyebab murkanya Allah kepada orang itu, tidak diragukan lagi bahwa menamai orang dengan nama itu termasuk di antara dosa-dosa besar yang diharamkan, yang terlarang dilakukan oleh setiap muslim. Dan bab ini menjelaskan haramnya menamai seseorang baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain, atau dari orang lain untuk kita dan kita ridho dengan hal itu, itu perbuatan yang terlarang dengan pelarangan yang sangat keras karena ancamannya dibenci oleh Allah SWT dan dihinakan di dunia, direndahkan juga di akhirat nanti. Ya, Tapi ikhwah azanillah wa iyakum, cukup sampai di sini saja dulu sore hari ini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kira-kira 20 menit. Dan kepada akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas bahasan materi yang telah Ustaz sampaikan. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk telepon atau pesan singkat 0819896543. Kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon. Silakan. Naam. Iya. Assalamualaikum. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Ya, naam. Halo. Baik, silakan dengan Bapak atau Ibu. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dari Ibu mana? Ini Ustaz. Silakan Ibu. Saya mau menanyakan kepada Ustaz Abu Haidar mengenai nama anak saya, Ustaz. Iya. Anak saya kan kebetulan namanya nama Jawa, karena saya dulu belum mengenal sunnah ya Ustaz ya. Yeah. Anak saya itu satu namanya Langgeng Waskito. Iya. Yeah. Nah yang kedua itu namanya Sindu Graitowening. Nah itu nama-nama yang ya menurut saya dulu bagus gitu, cuma saya nggak tahu bagaimana secara syar'i itu bagaimana Ustaz. Baik. Apakah kasih. Perlu diganti atau bagaimana? Ya. Tolong nasihatnya ya Ustaz ya. Baik, terima kasih. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tini atas interaksinya. Silahkan Ustaz. Iya, Fawas bisa artikan nggak nama tadi Langgeng Waskito itu apa artinya? Afwan Ustaz, tidak faham Ustaz arti bahasa Jawanya Ustaz. Langgeng, Langgeng Waskito itu apa artinya? Langgeng permanen Waskito. Yang satu lagi apa tadi? Saya mohon maaf Ibu karena tidak tahu arti ya dari nama-nama tadi dalam bahasa Jawa, sehingga tidak bisa memberikan jawaban. Cuma begini, kalau nama-nama itu adalah nama yang menunjukkan ketinggian, dari segi makna menunjukkan ketinggian orang tersebut, ya, maka terlarang seperti yang tadi dijelaskan. Atau nama tersebut diambil dari Asma'ul Husna yang dikhususkan untuk Allah Azza wa Jalla, ya, seperti Azim, seperti umpamanya Rahman. Maka itu nama-nama yang khusus bagi Allah dan tidak boleh diberikan kepada makhluk. Walaupun ada nama-nama yang menjadi Asma'ul Husna tapi dibolehkan diberikan kepada makhluk, seperti Ra'uf, seperti juga Rahim, karena Allah pun menyebut Nabi Muhammad SAW dengan sebutan itu, ya. Aziz juga termasuk dibolehkan, Azizun alaihi ma anittum, harisum bil mu'minin, harisum bil mu'minin Ra'ufur Rahim. Nabi tersebut Aziz, Azizun alaihi ma anittum. Aziz di sana maknanya sungguh berat, penderitaan yang kalian alami bagi dia, bagi Nabi tersebut. Harisun, yang sangat menginginkan kebaikan bagi orang-orang mukmin. Harisun bil mu'min. Ra'ufur Rahim, dan kepada orang mukmin Nabi tersebut Ra'uf dan Rahim. Ra'uf, Rahim, Aziz adalah nama-nama Allah. Tapi oleh Allah diberikan julukan atau sifat itu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai makhluknya, tentu saja dengan hakikat dan kaifiat yang berbeda. Aziznya Allah berbeda dengan aziznya Muhammad SAW. Demikian juga Ra'uf dan Rahimnya. Sebab Allah berfirman, Laisa kamitslihi syai'un. Sama dengan Sami dan Basir. Allah Sami dan Basir, manusia juga Sami dan Basir. Allah mendengar dan Allah melihat, manusia juga mendengar dan melihat. Tapi mendengar dan melihatnya Allah tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk. Aziznya Allah tidak sama dengan aziznya Nabi kita Muhammad SAW. Demikian juga Rauf dan Rahimnya. Jadi ada nama-nama yang boleh diberikan kepada makhluk, ada nama yang tidak boleh diberikan kepada makhluk. Oleh karena itu, lihat saja maknanya ya Bu, makna dari nama anak-anak Ibu tadi. Wallahu a'lam bisawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Demikian Ibu Tini, semoga bermanfaat. Kita berikan untuk yang kedua kesempatan masih dari telepon 0218236543. Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu, sebelum disampaikan pertanyaannya, volume TV atau radionya mohon dikecilkan terlebih dahulu. Silakan. Iya, sudah. Iya, ya, dari mana Ibu? Saya Ibu Fajri dari Sumatera Barat, Ustaz. Ya, silakan Ibu. Begini Ustaz. Saya kan mempunyai sawah. Jadi sawah itu sekarang sedang mau berbuah gitu padinya itu. Iya. Jadi saya kena sunnah sementara orang sekeliling nggak kena. Masa sawah saya gitu kena hama gitu Ustaz. Bagaimana supaya saya bisa tegar menghadapinya Ustaz agar saya bisa maksudnya sawah Ibu kena hama sementara sawah hama, yang lain tidak begitu. Sementara yang lain nggak dirawat gitu, nggak dipupuk gitu, malahan tumbuh bagus. Iya. Saya dirawat, dipupuk, bahkan saya sering deh suami saya malahan tadi saya kok kena. Saya tahu itu adalah takdir dari Allah, tapi kok saya nggak tegar gitu Ustaz. Baik. Iya, padahal saya sangat membutuhkannya. Baik, Ibu. Terima kasih ya, atas interaksinya. Terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ustaz. Iya, Ibu Tini di Sumatera Barat. Barakallahu fiik wa sabarikallah. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan. Baik, Ibu. Gagal panen lumrah dialami oleh hampir setiap petani. Gagal bisnis umum dialami oleh setiap pebisnis. Apakah setiap yang dagang pasti untung? Tidak, banyak yang rugi, yang gulung tikar. Apakah setiap pebisnis pasti sukses? Tidak, banyak yang gagal kemudian gulung tikar dan bangkrut. Semua, termasuk petani. Oleh karena itu, kalau suatu saat gagal panen, setelah kita berusaha maksimal, ya, kita berusaha memupuk, kita berusaha untuk menaburkan obat anti hama, tapi masih tetap terkena hama. Sementara orang lain yang tidak pakai pupuk, tidak pakai anti hama, kok mulus-mulus saja, ya. Kenapa itu terjadi? Pertama, pasti ada penjelasan ilmiah. Mungkin hama yang datang adalah hama yang sudah kebal dengan obat anti hama yang sudah kita tebarkan, ya. Mungkin di sawah kita ada hal tertentu yang menjadi daya tarik bagi datangnya hama. Mungkin obat anti hama yang kita tebar, obat anti hama untuk mengusir jenis hama tertentu, tapi hama jenis lain malah tertarik datang, demen. Sementara sawah orang lain yang tidak diberikan obat anti hama tidak didatangi. Karena apa? Karena hamanya tidak doyan kepada yang tidak memakai anti hama yang lainnya. Sehingga kitalah yang diserang. Dan itu mungkin ada penjelasan ilmiah. Tapi lepas dari semua itu, pertama, musibah yang ibu alami tidak berarti pintu rizki untuk ibu ditutup oleh Allah. Dari sawah Allah tutup, pasti dari yang lain nanti akan datang yang tidak bisa diduga-duga. Ini ujian saja. Apakah diberi ujian ini mengeluh, menjauh kepada Allah, dan malah lari kepada pelarian yang semakin membuat Allah murka, lari ke dukun, lari ke kiai, lari ke orang-orang yang dianggap ustad padahal sama-sama dukun. Kalau ke sana dua kali ruginya, gagal panen juga dosa besar. Tapi kalau umpah ibu sabar, pertama, musibah yang ibu alami menggugurkan dosa, ini yang pertama. Kedua, musibah yang ibu alami menambah pahala kesabaran. Orang lain mah gak dapat pahala kesabaran karena gak perlu sabar, karena panennya sukses. Kita yang gagal butuh sabar. Orang lain gak perlu sabar karena gak dapat musibah. Kita dapat pahala kesabaran di saat orang lain tidak dapat. Ketiga, doa orang yang memperoleh musibah dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Silakan ibu menjerit berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan dengar, akan kabulkan doa ibu. Keempatnya, derajat kemuliaan ibu akan lebih diangkat, lebih tinggi lagi. Dan ingat, Allah berjanji. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Dua kali Allah menjelaskan itu dalam satu surat. Apa maknanya? Maknanya adalah setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan setelahnya. Itu makna ayat tadi. Diulangnya ayat itu dua kali, maknanya setelah satu kesulitan akan datang dua kemudahan. Karena apa? Allah menyebut dua kemudahan dan dua kesulitan. Cuma ketika Allah menyebut kesulitan, Allah menggunakan alif lam. Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Al usri artinya kesulitan, Allah pakai alif lam. Disebutnya dalam bahasa Arab isim ma'rifat. Yusron Allah sebut dua kali, tapi dua-duanya pakai tanwin. Dalam bahasa Arab disebut isim nakirah. Kalau isim ma'rifat diulang dua kali, lafadznya sama. Walaupun diulang dua kali, bendanya satu. Kesulitan yang kedua sama dengan kesulitan pertama, itu-itu juga. Sedangkan yusron dua kali disebut, tapi dua-duanya tanwin, menunjukkan bendanya berbeda. Kemudahan kedua berbeda dengan kemudahan yang pertama, menunjukkan dua kemudahan. Sehingga ayat ini maknanya setelah satu kesulitan Allah akan datangkan dua kemudahan. Makanya sekarang ibu diberikan satu kesulitan oleh Allah berupa gagal panen. Tinggal tunggu bu, dua kemudahan yang datang setelah itu. Allah yang mengatur semua itu, dan Allah janjikan itu dalam Al-Quran, dan Allah tidak pernah ingkar janjinya. Oleh karena itu sekarang ibu dikasih yang pahit dulu berupa gagal panen, sedih, menjerit kepada Allah, mendekat. Orang lain senang-senang lupa kepada Allah, menjauh. Ibu mendekat kepada Allah, orang lain menjauh. Ibu berdoa kepada Allah, orang lain hura-hura. Ibu bangun malam berdoa dan beribadah sujud kepada Allah, orang lain tertidur nyenyak. Nanti tunggu setelah itu Allah datangkan dua kebahagiaan kepada ibu, sementara kepada orang lain tidak. Jadi diberinya pil pahit sekarang sebagai ujian bagi ibu. Apa ibu akan sabar atau akan putus asa? Apa ibu akan mendekat kepada Allah ataukah akan menjauh? Tergantung sikap ibu. Oleh karena itu bu, berbahagialah karena ibu sekarang senang memperoleh perhatian dari Allah berupa diberikan pil pahit, dan setelah itu Allah akan menyiapkan dua kebahagiaan, dua kesenangan, dua kemudahan yang pasti akan Allah berikan kepada ibu ya. Tinggal tunggu saja saat datangnya dua kemudahan tadi, dan yakinlah bahwa Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Demikian ibu, wallahu alam bisawab. Terakhir Fawaz, silakan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Ibu Fajri di Sumatera Barat. Kita berikan kesempatan yang ketiga dari panelfon kembali, 0218236543. Naam, silakan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu? Dari hamba Allah dari Maluku. Ya, silakan Ibu ke inti pertanyaannya Bu. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana ini dengan anak saya yang bernama Abdul Rahman? Iya. itu bagaimana Ustaz? Abdurrahman saja begitu ya namanya. Baik. Iya. Baik. Terima kasih Ibu atas interaksi dan pertanyaan ya, yang disampaikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Nama Abdurrahman adalah sebagus-bagus nama, Bu. Nama yang paling dicintai. Tadi sudah disebutkan ahabbul asma'i ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Asal pakai Abdun. Yang tadi saya bilang tidak boleh memberi nama dengan nama Rahman kepada anak. Karena Rahman tersebut adalah nama Allah yang khusus bagi Allah. Makna Rahman adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Dan itu hanya Allah yang memilikinya, yang pantas untuk itu. Kalau umpamanya anak kita diberi nama Rahman, pakai Abdun di depannya, maka bagus, boleh. Dan itu sebaik-baik nama dan nama yang paling dicintai oleh Allah. Jadi nama Abdurrahman bagus, Bu, itu nama yang dicintai oleh Allah dan tidak perlu diganti. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini, sebentar lagi masuk waktu maghrib. Kita akan berjumpa kembali insyaallah di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.